akan lebih. Dia adalah yang diburu, datang padaku sekedar lepas lelah dan sembunyi untuk berlari lagi. Dia adalah yang terbuang, mengetuk pintuku, penuh luka di punggungnya merah hitam. Dia menjadi terbuang setelah harapannya dibuang. Bapaknya pegawai kecil, kelas yang kini di dalam penjara sebab pelaanannya untuk darah daging yang tercinta selesaikan sekolah. Sahabatku gantikan bapaknya, coba mencari kerja, namun yang didapat cemooh. Harga dirinya berontak, lalu dia tetapkan hati, hancurkan sang pembuang. Air putih aku hidangkan, aku di persimpangan, aku hitung semua lukanya, 1000 bahkan lebih, 1 juta lebih.